suara berita tertulis dalam koran tentang seorang lelaki yang sering keluar masuk bui jadi buronan polisi. Dar der dor suara senapan sugal yang gak petasan, tiada rasa ketakutan, punya ilmu kebal senapan, semakin lupa daratan. Lihat sekali menari di lokasi WTS kelas teri, asik terus sampai pagi, usai galong hambur uang terulis setan. Dididu, didu dadidu, dididu, didu, do, dididu, didu dadidu, didu dadidu, didadidu, didadu. Ramai gunjing tentang dirimu yang tak juga hingga rasa jemu, suram hari depanmu, rasa was-was mata beringas menunggu datang peluru yang panas di waktu hari naas. Oh bisik jangkrik di tengah malam dan gelap dalam suara letusan kata berita di mana-mana tentang sugali tak tenang lagi dan lari sembunyi. Suara senapan sugal yang gak petasan, tiada rasa ketakutan, punya ilmu kebal senapan, sugali makin keranjingan. Ramai gunjing tentang dirimu yang tak